saja kamu bukan pacarku. Tentu aku takkan merasa heran lihat sikap kamu di malam itu. Diam beku, dingin bagai es batu. Sebab biasanya penuh canda ceria, lepas senyummu yang semanis kembang gula. Kalau saja kamu bukan pacarku, tentu aku tidak perlu bertanya. Ada apa sampai begitu beda segalanya, tak seperti biasanya.